الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أهلي في مجلس يعني جاءت الوصف مسجد الفتح على إمام ربنا muslimin dan muslimat yang sama di depan dengan syukur masa Allah Ta'ala atas izin yang kembali kuliah bulanan puasa di malam ini di masjid Batu 3.5 Al-Fatah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dari baca sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita terus sambung kitab dan menjawab muka surat berapa ini. Ada bawa orang tak? Ya? Muka apa? Muka surat 12 7 belakang ni. Haa, dia nanti tu. Salam wa'adzim warahimahullahu ta'ala wa nata'ala wa iyakum bi'udumihi fiddarani amin ya rabbal alamin. Kata pengarang warahimahullahu ta'ala fasdun disyaratkan bagi mayat yang disemayangkan itu kemudian daripada mandi, maka tiada semayang yang mati karam dan yang mati syahid. Kerana ketiadaan mandi dan bahawa ada mayat itu di hadapan jika ada dia fahid. Kita sambung lagi tentang mayat. Dia kata disyaratkan bagi mayat yang disemayangkan itu kemudian daripada mandi, maka tiada semayang yang mati karam dan yang mati syahid. Kerana ketiadaan mandi dan bahawa ada mayat itu di hadapan. Di antara syarat solat mayat, solat jenazah. Benda beza mayat dengan jenazah. Malam ni kita kira lah. Mayat ni orang, tapi tak ada nyawa. Orang yang sudah tidak ada roh, dia panggil mayat. Dia umum. Tak kira dia duduk di mana, dia panggil mayat. Atas pokok, bawah pokok. Duduk dalam laut atau udara, dia panggil mayat. Orang yang sudah ketiadaan hidup. Jenazah ni mayat yang letak atas pengusung. Itu beza. Mana mayat tu duduk atas rata, apa tak panggil jenazah? Nak panggil nama jenazah, dia duduk atas pengusung. Sama ada pengusung tu duduk atas rata, pengusung tu duduk dalam kereta, gosok tu duduk atas baru orang tengok piku. Maka dipanggil jenazah. Lepas tu kalau orang tanya mayat, jangan kata ngasok. Nanti kadang-kadang kan, mayat tu duduk atas bilang dalam rumah dia. Atau duduk atas rata. Molek dia orang pik mata, nyegi tanya mayat. Nak waktu tu rumah bila mayat. Nah, waktu dia nak cakap itu ngasok. Dia nak kata gue ni, jenazah. Jenazah kok mana duduk atas latar. Kalau orang faham bahasa Arab, jenazah duduk atas pengusung. Mayat yang duduk atas pengusung. Kita ni beraduk pelik. Tak apa kata mayat, mana? Dia memang mayat pun. Tak, Allah pun, Nabi pun, bahasanya kita mayat. Allah kata, innahum mayitun. Mereka itu mayat. Maknanya akan jadi mayat. Mereka akan jadi mayat lah. Nah, tak kasar dah banyak ni. Dia orang Melayu ni begitu lah. Jadi lembut seorang dia. Kata tanah mana? Dia kata biasa. Debu apa tanah? Cakap itu masuk. Dia tak tanah pakai kata tahu. Tanah tu tak tanah. Nah, kalau dia tak kata dia, simpan. Sini panggil dia. Ke bumi. Lebih kurang tu. Ke bumi. Ke bumi. Bumi tu lain. Ke lain. Ke bumi. Maknanya ambil. Tahu dah lalu bah. Ke bumi. Betul tak? Orang yang tu kan sorry. Barang tau. Jadi bila kita ni masih bagus lah. Ada juga di puji syarat. Kalau kata tanam tu keras kan? Atau kasar, cakap simpan. Nah, jangan mana simpan. Orang pun nak simpan, KKK. asal sangat. Yang sebenarnya tak ada masalah tanam pun boleh, simpan pun boleh. Tak? Ha. Kalau kamu boleh? Ha? Ha, boleh. Orang pun nak kamu. Bunyi kasar tapi hakikatnya benda yang sama. Tanam tu maknanya ambil sesuatu, letak di dalam tanah, kemudian ditambus. Nah, tapi bila kita kata kamu kasar. Nah, ha. Kau pun nak kamu aja mu. Ha, jadi orang kasar. Nah, ha. Kau pun mana mampu. Ah, ha, kasar ni. Jadi benda tu benda yang sama tapi penggunaan bahasa. Jadi orang Melayu ni dipuji sama juga. Masa apa? Dia suka benda yang baik-baik. Dalam kasih ini memang baik lah. Batu marah, marah, marah, marah, marah, marah. Wiruya baik sudah. Jadi disyaratkan nak semayang mayat kemudian daripada mandi. Kalau tak mandi lagi, semayang tak sah. Umpamanya Cina. Jadi semayang. Dia ingat mandi tak? Nah, tahu tak tahu, kumpul baru tahu. Dok mandi lagi. Ha, maka wajib kena mandi semula. Dan wajib kena ulang semula semayang. Kalau tak buat, berdosa semua penduduk mungkin. Kerana baru pergi semayang, kena ke atas mungkin. Kadang-kadang mati di negeri lain, mati di Arustau, mati di Pulau Pinang. Hospital dia baru, dia rupuk kain putih. Kita kampung ni ingat ke kain putih, kain kapal tak? Oh, dia ada kapal tanam dulu. Kan mandi pun tak, kapal pun tak. Mayat pun tidak. Nah. Jadi, nak sok mayat-mayat, mayat tu mesti dimandikan. Begitu juga lah, mayat-mayat lain. Nah, mayat ada di Mekah. Dengar kampung meninggal dunia, mati semalam. Jadi, kita boleh semayang lah sini. Boleh dipanggil semayang lah. Apa mana ra'if, mayat tidak ada bersama kita. Tapi nak sok mayat ra'if, wajib kena mayat semayat mandi dah. Ha. Kalau tak mandi lagi, semayat ra'if tidak sok. Dan syarat sok mayat mayat selepas daripada dimandikan. Kenapa? Jadi kalau mati di Kelompok, kita duduk di kuartan nak tolong semayat boleh. Ha, kalau kawan kita kan, takkan kita nak semayat mayat Kelompok. 400 berapa kilo ni? 250 kilo. Ha? 250 kilo. Sejam tu perjalanan. Ha? Kalau lari 250. Ha? Ha? Ha? Jadi kita telefon dulu. Nah, mayat ni mandi dah lagi. Dia kata baru nak mandi. Maka orang buatan tak boleh mayat. Kering bunyi telefon. Ha? Dia dah mandi. Ha? Baru kita boleh semayang ra'id. Nah, ingat kan? Nah. Baik, masalah kedua, kapang dah. Mandi dah, tak kapang lagi. Boleh semayang? Boleh. Kerana syarat bukan kapang, syarat mandi. Selesai mandi, cuma nak kapang. Tengok kapang, tak ada mayat. Boleh mandi lagi, tengok kapang dah. Tengok kapang, maknanya lepas mandi. Tak ada kapur di kapang dulu baru mandi. Faham tak? Mereka kapur lagi tu. Nah? Ha, jadi kalau sebut tengah kapang atau baru nak kapang, mandi lagi. Mandi dah. Walaupun dia tak rasa dalam telefon mandi dah. Baru nak kapang. Kalau nak kapang mandi dah. Ha? Atau sedang kapang. Atau lepas kapang dah. Maka kalau belum lagi kapang, sudah mandi. Hukumnya, sok kita semayang. Nah? Ada satu lagi masalah. Tak mandi lagi boleh tak mengerjakan ibadat, iaitu orang puan haid. Ha, dia tak mandi lagi, kenapa ibadat dia boleh buat? Dan tidak berhenti lagi dalam haram, berhenti dalam haram, tak mandi lagi, dua perkara boleh buat. Hati jawab orang puan haid, maya haram, puasa haram, kerja haram, tawaf haram, pegang Quran haram, baca Quran haram, masuk duduk dalam sejik haram. Tapi bila kering darah, tak mandi lagi, dua benda harus. Oh, haram tadi, jadi boleh tau. Apa benda? Puasa yang kedua, tolak cerah, tak haram dah, tak lagi dia cerah. Pasal apa? Darah berhenti tau. Kerana syarat tak haram cerah, ialah berhenti dalam bukan mandi. Syarat sah puasa berhenti dalam bukan mandi. Ha, besar masalah. Faham masalah ni? Kena mandi dulu mayat, nah, ha, baru boleh kita semayangkan. Maka tiada semayang yang mati karam. Mati karam, nah, ha, mati karam ni tergelang dalam air. Dah kira dah, tergelang air tu air laut, maksudnya mati dalam laut. Ha, atau tergelang air di hujung sungai, dah kira duduk dalam air dan tak boleh ambil. Walaupun mati lemah dalam beseng. Duduk dalam beseng, orang panggil mati karam juga. Nah, tapi mayat dah diambil, maka tidak disembahyangkan. Bapa dah semayang kan dia tak mandi. Ni pendapat yang muktamad. Mayat orang lagi alus. Lekas celah batu, panggil dah jiwa sebelah. Tak jumpa jari juga. Nah, ha. Maka kita pun nak semayang ramai-ramai atas darat. Pasal tiga hari dah, tiga. Tak boleh dah mayat. Tak boleh semayang. Pasal apa tak boleh semayang? Tidak dimandikan. Dah tu, bersih dah kan? Mayat lekat dalam sungai bersih lagi. Bersih dah lah. Mayat lekat silau batu air sejuk. Bersih lagi. Bersih dah lah. Nah, ada syarat sah mandi dilakukan oleh mukallaf. Kalau bersih dekat dalam laut, tidak sah. Mesti ada orang yang mandikan dia, baru sah mandi. Ha, ha, kena ada orang yang mandi. Orang yang mandi itu tak kira kafir atau tidak sah bersih. Orang Islam mandi mayat tu, dia nak perbuatan manusia. Ha, ha, mati lemah dalam laut, siapa mandikan dia? Tak ada. Nah, ada tu. Ha. Mandikan mayat tu. Kerana mandikan mayat sama dengan bersihkan najis. Faham? Kita atur baju kita dofi orang kafir. Tukang dofi. Siapa? Ketua padri. Umpamanya dia buka kita dofi. Bapak kafir lah ni. Bukan kafir pelancar. Ya, bapak kafir tu. Nah, dia pun dofi lah baju kita bersih. Maka stop. 3-5 bulan. Nah, 4 bulan atau 5 bulan. Atau 5 bulan tengah duduk dalam rumah. Nah, lepas tu gugur. Dok gerak. Mati dok. Maka tidaklah dimandikan apa-apa. Nah, ha. Cuma ditanam sahaja. Kata setengah ulama 4 bulan. Oh, 6 bulan ke atas. Morning istibah. Disembahyangkan dia. Nah, 6 bulan ke atas. Nah, ha. Dah kalau dia baru 4 bulan dia cakap dok. Cakap tu tanda hidup. Tanda hidup ni beranak, tengok jari. Baru mati. Beranak, mati sekali. Baru mati. Nah, ha, walaupun baru 4 bulan. Jarang 4 bulan ni hidup. Gangguan lagi. Ha, tengok boleh. CTJ1829. TAH911. CCS7326. Sila alih dalam masa seminit. Beri masa. Nah, CTJ1829. TAH911. CGS7326. Ada sikit yang mungkin mengganggu lalu lintas. Atau budak tu bersuara, baru 4 bulan mengandung. Nah, ha, maka beranak lah. Tapi sebelum dia meninggal, dia bersuara. Mak bunyi. Contoh lah. Next, ha, maka hukumnya dimandikan, disemayangkan di kapal tanah. Macam orang dewasa. Dah. Ha, 6 bulan ke atas tu dia panggil peranok. Dah 8-6 bulan dia panggil gugur. Ha, benda samanya tubi anak mereka. Dah, dah tubi ayah, tubi anak. Nah, tapi cuma panggil 6 bulan dan ke atas dia panggil peranok. Bila ada. Nah, dah 8-6 bulan dia panggil suku gugur. Ha, ha. Dan bahawa ada mayat itu di hadapan jika ada ia hadir. Kalau semayang mayat yang ada, mesti mayat duduk depan kita. Nah, ha. Kerana kalau semayang mayat raib, dah wajib mayat duduk depan. Contohnya kita ni ngadap kiblat nak sembahyang wali, mayat ada di mana? Mayat ada di pegang. Nah, maka mayat belakang kita. Tak ada masalah kita sembahyang wali. Kalau mayat boleh lari sedih, mesti bubuh depan. Dari mayat bubuh belakang. Yang boleh mayat duduk belakang kita, kita ngadap ni, mayat sembahyang wali. Duduk di apa benda pegang, duduk di apa benda ni mesin. Nah, belakang lah. Nah, tak apa tu. Mayat-mayat wali. Mayat wali ni jauh mana tu? Tak kira jauh. Sukar kita nak pergi. Takkan sebut dalam hati, jauh mana? Berapa kilometer, berapa batu tak ada sebut. Walaupun dekat dari nak pergi, mayat wali boleh. Dekat dia ada ni apa benda ni. Ni kat Kalimantan, apa benda? Ikan makor. Haa, tanya lupur. Tapi dari nanti, station change. Tak gerak berasa. Ataupun banjir. Haa, boleh mayat lagi. Atau duduk belakang rumah. Mayat belakang rumah je. Nah, orang makan mayat belakang. Dah lelah rumah. Ha? Kita duduk depan dia. Mayat duduk tak belakang. Tak apa kita nak pergi mayat lagi. Boleh. Kerana kita dengan rumah dia, tak boleh nak pergi. Kalau jalan biasa adat-adat boleh pergi. Dah belakang rumah tak ada lagi. Mayat jasak. Dah. Jauh dia, tapi kita tak boleh turun. Tak boleh gerak. Kena angin. Mayat buat belakang je. Kita duduk tahu mah. Boleh mayat lagi. Atau kita segar-megar. Nek, mayat kaki. Nah, tapi antara rumah kita dengan belakang juga tu tak mayat-mayat. Ada lima dekor tu lepas. Dia main dia tu. Wow, gitu. Nah, ha. Jadi kalau kita tunggu kau nak pergi mayat-mayat, jadi dua mayat. Nek. Jadi melorak nyawa dah kalau tak pergi. Melorak nyawa, bang. Ha, bila melorak nyawa, boleh mayat-mayat. Walaupun mayat belakang rumah. Tanya dulu, bang tanya kita. Nah, ha. Kita buat contoh imam. Kan kita tahu dia tanya belakang lalu uluk. Mana gila lah, benda orang melorak. Uluk jangan uluk cik. Apa mayat dia nuak? Uluk cik ada dia tu. Tak boleh lah uluk besar, anak honda. Nah, ha, tak gila lah. Siaplah dengan binatang lain. Rima-rima kau, rima belang, singa. Terminator tu anda. Bermula waktu semayang-mayang itu tunjuk perkara. Jadi mayat kena letak depan. Depan ni sunat, maknanya mayat abang lelaki tu imam duduk kat kepala. Berpuang tu imam duduk dekat pinggang mayat. Tiba-tiba sadar tu imam duduk dekat kepala mayat puang. Mayat lelaki pula esokkan ni duduk kat pinggang. Tu imam tinggung. Sebenarnya kena ulang balik. Tak payah tau. Kerana tu bukan syarat untuk semayang. Itu sunat. Haa tak? Haa, barang sunat saja. Macam sunat semayang pakai serban. Jadi tidak akan ada masalah. Oh, faham? Orang pakai boleh pandang pakai serban. Sunat semayang pakai baju putih. Kita mayang pakai baju hijau. Tak ada masalah. Tak? Haa. Baik, bermula rukun semayang mayang itu tunduk. Waktu pun rukun waktu derang. Pertama niat, iaitu jika ada mayat itu laki-laki yang besar, demikian takbir. Sadi ada hadal mayit arba'a takbiratin. Farubah jibayah. Lillahi ta'ala Allahu Akbar makmuman atau imaman. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan jika ada mayat itu perempuan yang besar, yang dewasa, maka dikatanya. Sadi ada hadihil mayitah. Akan ganti. Ala hadihil mayit atau ia kanak-kanak laki-laki maka dikata ala hadat tibli atau kanak-kanak perempuan dikatanya ala hadihil tibla akan ganti ala hadal mayit. Baik, dia kata kalau mayat itu perempuan, mayat itu laki dewasa, kita takbir Allah dalam hati usalli ala hadal mayit. Kalau mayat ini perempuan, Allah usalli ala hadihil mayit. Itu bagi orang Arab lah. Dia niat bagi Arab. Dan kita orang Melayu tak menjadi masalah niat semayang-mayang dalam masalah bagi puan. Kita mayang pun ni Allah aku mayangkan mayat ini. Sudah mayat ini lelaki, mayat ini puan, boleh lelaki. Allah aku mayangkan mayat ini atau aku mayang atas mayat ini. Mayat ini puan lelaki, boleh lelaki. Dah. Mayat tu budak-budak kek. Allah, aku semayang atas mayat ini. Sama boleh juga. Ni senang niat itu. Sama macam sahaja aku mengangkat hadah yang besar. Maka boleh berlaku hadah junub, hadah haid, hadah nifaq, hadah ijazah. Dah. Ha. Tak penting mana masalah niat ini. Cuma kalau mayat itu ada dua. Dah. Allah aku semayangkan atas kedua mayat ini. Ingat tu? Mayat itu tiga. Aku semayang atas tiga mayat ini atau kesemua mayat ini. Nampak? Mayat itu ada dua lagi tiga puan. Allah aku semayangkan atas semua mayat ini. Senang. Nah, cuma aku tak fikir doa mayat. Takdir yang ketiga. Waktu kena betul. Pasal baca Melayu tu ni. Kena bahasa Arab. Nah. Ha. Jadi masalah niat tak ada masalah. Cukup mudah. Nah, yang wajibnya sekurang-kurang dengar ni. Aku semayangkan mayat ini dengan empat takdir. Cukup dah. Aku semayangkan mayat ini dengan empat takdir. Cukup dah. Tengah lama kena kata fardu. Tengah lama kata tak apa je tak kata fardu. Kerana semayang mayat ini fardu dah. Dah. Aku semayangkan mayat ini dengan empat takdir. Cukup dah. Padan dah. Next. Dalam hadis, dah sebut lagu mana detail. Cuma Nabi sebut umum. Innamal a'malu binniyat. Next. Allah, aku semayangkan mayat ini dengan empat takdir. Dah. Kata gitu. Itu mula-mula takdir. Lepas kita takdir, kedua angkat empat takdir. Empat saja takdir mayat-mayat. Tiga doktor. Di mari tu dia down satu saja dengan Tuk Imam. Katakan Tuk Imam takdir yang tepat, dia baru mari. Bermakna dia dapat se. Bila Imam pandang, wajib dia kena tambah tiga lagi takdir. Lagi gangguan CCJ 1829, CBG 8080, WTB 5521, tolong alih. Kerana ada kereta nak keluar. Sedikit lagi nak gesek dengan kereta. CCJ 1829, CBQ 8080, WCB 5521. Cepat sikit pasal Sierda nampak macam nak marah tau. Sierda ni ramai. Dia berlok, dia buat ekor. Dato' kena kepala Sierda ekor tu. Nah, habis 4,000 kita tutup odi. Pasal ekor Sierda je. Kalau dia ingin kepala, dia tuan-tuan lah tau. Jadi paling kurang, 4 takdir. Tok Imam kita masuk. Allahu Akbar. Tok Imam takdir yang kepaham. Nah, bermakna kita dangsa je. Bila Imam sadar, jangan sadar. Kami sadar, dia bagi awal. Kena tambah 4 lagi. 3 lagi takdir. Kerana ni wajib. Yang tak wajib tambah takdir ni semayang raya. Faham tak? Semayang raya, kita mari. Kan semayang raya, dia akan pertama 7 takdir. Nah, waktu nak. Dia mari dangsa je. Mari lewat. Duduk bakar takdir. Allahu Akbar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana nak lagi ketinggalan umur parok ni. WWA 938, WPA 938 Honda City. DAP, DAP yang ni tak? 8028 wajah. Alih segera, ada kecemasan. Sebelum ini amal angkat ramai-ramai. Oh. Dia mari semayang raya. Dia dah sekali je takbir. Kemudian tu, bila tu imam dah habis baca tu, dia baca tu, dia dikasi 6 kali lagi. So kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siang dia. Jadi kalau orang tak tahu, tak tahu tak apa. Kalau orang tahu tak, dia bodoh je. Kan? Mari juga dengan bodoh. Tengok pada baju Melayu, tomek tu. Kotok-kotok macam kain kepur. Nah, hutang pergi Melayu siapnya rata. Tokok dah medok. Tapi dah ada mengaji. Jadi bodoh sekarang. Warok tu. Ini bila kita dah mengaji, suka ke orang. Ha, tak? Padahal tu imam tanggung je waktu tu. Tak payah. Ini dah tanggung ni. Mu kena tambah 3 lagi takdir. Nah, aku boleh tahan makmu bodoh. Ditambah 6 takdir. ada lagi tu imam waktu. Lima hari mayang raya dah ingat tujuh takbir rakaat sama dia baca petihah pula tu. Dia naik rakaat kedua dia pergi campur kodoh balik. Kalau tadi tujuh ni lima dua belah. Dua belah takbir. Wah, wow, hebat. Makmur pun dua belah tu. Tutis sejik bodoh. Ha? Baca-baca dua-dua dulu di Islam kata, weh, ngaji weh, budak-budak weh. Kalau tak ngaji masih budak-budak dua jadi bodoh ni, ayat baru dulu-dulu. Tahu tak? Ha? Ha? Ha? Ha? Tengok dia janggut, zoom tu. Ha? Duh lah, pasti. Ha? Hanafi pun tidak. Ha? Hambali pun tidak, dua belah. Jadi ni memang tak sama jahat mana. Ada ni. Kedua, empat takbir. Tapi kali tu imam tu lima takbir tak bayar mufaradah. Ingat boleh? Dia faham lima takbir. Kali semaya-maya, masalah takbir ada dua riwayat. Riwayat pertama, empat takbir. Riwayat yang riwayatnya hadis lah. Lima takbir. Lima takbir ada dua hadis. Yang empat takbir lebih daripada 15 hadis. Nampak? Termasuk hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Lebih pada 15. Mana yang paling kuat? Empat takbir. Tapi ada dua saja hadis. Lima takbir Nabi takbir. Nampak? Baca kita mereka kata, dan tiada mengapa jika imam itu takbir lima kali. Kerana ada juga riwayat. Cuma riwayat empat takbir paling kuat. Nah, paling sahih. Yang ketiga, membaca Fatihah dalam takbir yang pertama atau lainnya. Yang keempat, melawatkan Nabi dalam takbir yang kedua. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kelima, membaca doa bagi mayat dalam takbir yang ketiga. Iaitu Allahumma fi lahu warhamhu wa afi afu anhu wa akrim manzilahu wa ja'al jannata maswahu. Keenam, berdiri bagi yang kuasa. Ketujuh, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu wa filana wa lahu rabbana filana wa lihwani lalazi sabakuna bil iman wa la taja'ati kulubina filani lalina amanu rabbana inna karawfur rahim. Baik, rakaat takbir yang pertama baca Fatihah, mudah ya. Takbir pula baca selawat. Fatihah ni kita faham tujuh ayat bismillah sampai walak bali. Takbir yang kedua baca selawat. Selawat ni ikut pandai. Paling kurang, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Allahumma lagi tak stop. Allahumma salli ala lagi tak stop. Nah, takbir yang kedua, selawat lagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Sabda. Dah kali nak panjang, tak masalah. Tapi jangan panjang-panjang sangat ni semayang-mayang. Panjang yang sempurna, macam dalam tayyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ha, boleh dah. Nah, ha. Yang ketiga pula takbir Allahu Akbar, dipanggil takbir ketiga, doa untuk mayat. Doa mayat ni jaga sikit. Kalau orang laki tu mayat, Allahumma ighfir lahu, paling kurang. Dan nak banyak Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim manzilahu wa'adkhil jannata nampak orang itu min azabil qabri dan seumpamanya sababi ada lebih kurang 4 atau 5 riwayat tentang doa solat jenazah. Jom kita dah ingat macam-macam ni, baru dengar semalam sejik hari ni mati jom. Maka korban Allahumma fil lahu, Allahumma fil lahu min jumpa dengan mati Allahumma fil lahu. Nah, dah terimak panjang ya, kita ulang tu dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Nah. Kalau perempuan ha, laki hu, puan ha, nah. Mayat perempuan, Allahumma ighfir laha. Nah, Allahumma ighfir laha waraha, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'adhim nuzulaha wa'atih ma'kholaha wa'fsilha bilma'i wa'saji wal-barak. Contohnya. Ha, semua ni perempuan, ne? Ha. Kalau mayat itu dua, Allahumma fil lahumah. boleh juga. Mayat ramai-ramai ni tuan ya, tiga orang dan ke atas. Allah maafi zahu paling kurang. Allah maafi zahu warhamu wa'afihi wa'afu'ankum. Da'uti da'uti Allah maafi zahu sudah. Da'uti Allah maafi zahu sudah. Da'uti Allah maafi zahu sudah. Dan melainkan mayat kanak-kanak, tidak dikatakan Allah maafi zahu. Kerana kanak-kanak tidak ada dosa. Bila dosa dikira dengan balik. Maksud anak orang kafir masuk syurga. Pergi kata masuk syurga pandang-pandang kan? Nah, ulama kata. Nah, ha, ulama dia tak memandang-mandang. Dia pandang. Ha, kita kat ulama ni bukan pandang. Buat-buat pandang. Nah, ha, jadi bila ulama mustahil kata tak masuk neraka, tak masuk neraka. Nah, disebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Anak orang kafir yang mati belum balik menjadi pelayan orang Islam dalam syurga. Faham? Nah, syarat dia mati belum balik. Walau boleh minyak arak tu. Dah tepik ni baru umur 6 tahun. Ayah ni tak ada anak orang kafir. Nah, dia jalan kumpul 3 malam ke mak ni makan minyak arak dia cepat berani. Nah, 6 tahun, 4 tahun masuk dalam buah ni buat arak pula botol. Nah, dah jadi apakan ya? Dosa pada tulis setelah pada Nabi sebut dalam hadis yang sama kita baca Rukian Qalam Anzalas. Tiga golongan tak tulis dosa pada. Nampak? Yang pertama Anis Sabihi Hatta Yah Talimah. Hatta yang budak-budak ni dia tidak dikira dosa sampai dia telah berbalik. Mimpi cuma ni syarat bagi balik. Nampak? Haa, bapak dia balik. Jadi tak syarat dia orang Islam, orang kafir pun tidak masuk neraka. Anak orang kafir mati kecil, datang balik, tidak ada azab kubur. Tentang tak ada anak orang Islam. Tak ada azab kubur, tak ada gelap kubur. Dah dia berasa kuat ni. Dia berasa benar hidup. Hidup berasa kuat ni. Tak berasa kuat ni. Bangun-bangun juga. Nampak? Dah hidup kan? Berasa tau. Tak berasa mimpi, mimpi lain, mimpi di berjalan-jalan. Nah, bangun-bangun juga pun. Nah, JKK. Dia kutik kat Tok Imam ni. Buat dia melancong kolpo. Ha, lah dia kolpo pun. Kolpo lah kali, kolpo lah kali. Nah, sebuah bak Tok Imam nombor satu, Tok Imam nombor dua. Tok Imam betul. Nah, itu orang saya memang, ha. Nah, meruntukkan berhubung daripada atas hari. Nah, Dato' Imam mana dia kasi hidup hotel mewah. Dato' Imam apa kampung pun. Nah, hidup kadangnya ni dia bomong. Dato' tak kan dengan bilang, dengan ekong. Nah, kau apa bangun lagi? Lampang senang. Ada waktu dari situ kat sekat. Orang ambil cerita tak apa pada mereka yang you. Nah, satu dekat hotel ni Imam semua. Lapan tengok. Baca gunung. Bukan Allah mandi ni. Allah mandi ni lah. Ramai-ramai. Nampak tak? Haa, dia sikit sebelah. Nah, pasal apa? Pasal sedap sangat tidur. Maka budak-budak dia tidur gitu lah. Dibangunkan di padang mahsyar. Barulah dia tengok. Oh, ni bumi kiamat. Hari akhirat. Kali pun nak kata, tanda muka lagi, tanda malaikat rumah, tanda tunjuk pahala syurga, tanda. Tidur senyap. Ha. Maka anak orang Islam yang mati belum balik, jahat lagu mana pun, jahat pun kau budak ni. Jahat boleh, jahat budak ni. Dah umur tahun, umur baru 7 tahun, dah jahat boleh. Oh, masih umur 4 tahun itu, apa peng? Apa peng, duit kereta, mana, cuma kau tak sedih. Dah kira dah. Walaupun dia jahat lagu mana pun, belum balik, tidak ada kesusahan. Tidak ada dosa. Tidak tudik. Ha? Maka bila kita semayang-mayang budak yang belum balik, tak boleh kata Allah maafin jahu. Apa? Mereka kita doa kepada ibu bapa. Contoh Allah kemajaanku yang menjadikan budak ini. Apa? Ha? Maknanya, sebagai memberat atau Allah mastakil bihi beratkanlah ha? akan dengan sebab kematian budak kecil ini akan timbangan bagi dua ibu bapaknya, atau jadikan dia sebagai zarab, jadi sebagai saham bagi ibu bapa itu boleh. Nah, kerana Allah maafkan aku untuk orang yang berdosa, budak-budak tidak dosa. Macam orang kaya kita tak beri batu ambil. Orang miskin kita batu. Tak? Ha. Nah, batu kita sembahyang-sembahyang ni bantu. Tolong sembahyang, tolong doa. Mudah-mudahan Tuhan ampun dia. Dan kalau dia orang senang tau, orang yang tak ada dosa, ampun dia. Nah, ha. Macam kita tengok orang kaya kat orang kampung, ramai-ramai duduk atas gerai. Tengok orang kaya dah duduk, wah kayunya. Dan kita makan pagi, kutip sisi atas kita gemar tau. Gemar punya, bapak kaya tau. Nah, ha, begitulah kalau kita pergi doa kan kepada budak-budak. Nah, kerana dia tak ada dosa. Ha. Kemudian pula, takbir yang keempat tidak wajib baca apa-apa dah. Mana takbir yang pertama dengan wajib? Niat. Allah, aku semayangkan atas mayang ini empat takbir. Ikuti derma tak? Ada? Derma jalan tak? Kotak derma? Haa, ni tak. Jadi kita lancarkan sekarang derma fitabilillah untuk kebajikan masjid dan kegunaan umum untuk orang-orang Islam. Jadi, petugas sila kutiplah. Ya. Yeah. Belang-belang hujan, belang-belang kita duduk kepit malang ini, belang-belang beri derma. Nah. Mana tahu kita mati pagi esok, kerak kejur orang pagi. Nah, dah kot derma semalam, mati Al-Fatah. Mudah-mudahan dengan RM1 yang kita derma, Tuhan hapus dosa kita. Nah, kerana seorang pelacur. Nah, GRO Bani Israel. Dia tak derma pun. Banyak mana pinang. Pakistan orang tepuk. Barang-barang baik pun. Tak? Ha. Dia minum anjing je. Kerana siang sangat. Tak? Maka Allah beri syurga kepada dia. Aku habis segala dosa pinang daripada zaman muda. Jadi mana tahu. Bila-bila kita nak accident selepas. Kereta depan kita kena lori minyak. Mati 3 beranak. Kereta kita selepas. Mungkin sebab malam ni kita beri derma. Faham tak? Abad derma Tuhan tambah kadang-kadang dengan rezeki, kadang-kadang dengan tambah umur. Kadang-kadang dengan keselamatan daripada mara bahaya. Ha. Derma ni tak kata orang Islam, orang kafir umur panjang. Orang kafir yang kuat menderma panjang umur. Ini disebut oleh ulama-ulama betul sungguh. Brigid Bardot, seorang bintang popular tahun 60-an. Nah, dia ni kuat derma. Dan kuat menolong binatang. Dia kutip kucing diwak satu badan. Kutip kucing, kutip anjing terbiar. Dia buat rumah yatim untuk binatang. Bila sehat, dia pergi lepas mula. Umur panjang. 90 baru mati. Faham? Ha. Kita terdekuk. 45 kiau. 50 kiau. 28 kiau. Wadah lah pun bergaduh kan? Nah? Ha. Mayak meninggal ke anak. Dia boleh tak kita makan di situ? Tak ada kira mayat tinggal anak, tinggal bini pun yang tak boleh makan harta anak tu. Harta pusaka kerana budak-budak tak boleh memberikan persetujuan untuk digunakan harta pusaka. Persetujuan anak-anak tidak sah. Faham? Ha. Jadi kalau nak beri makan pada orang, mari rumah kita hari kematian atau hari esok mari nawak. Bang datang mati 3 hari ada tak? Hari yang jauh baru boleh mari nawak. Tak ada masalah, jangan guna duit pusaka. Mereka bagi dah, waktu bagian kita baru boleh pergi makan ke orang. Dan, dah duit orang derma-derma masa hari mati, ada kawan balik. Waktu bukan saka, waktu untuk kegunaan siapa yang duduk dalam rumah tu. Katakan dia meninggalkan baju seorang janda dan dua orang anak. 3 beranak. Kadang-kadang ada derma duit dah, pada si mati dah. Boleh dah 2,000. Ha, 2,000 tu, hak rumah lain tak boleh. Hak rumah tu sahaja. Jadi mak dia guna 2,000 tu untuk makan anak dia 3 beranak. Faham? Itu bukan saka. Soalan seterusnya. Tengah tempat bila meninggal seorang keluarga mati panggil orang 40 orang masjid untuk salat jenazah dengan upah. Sila beri pandangan. Jawabnya semakin ramai yang datang ziarah dan semayang, selebih afdal bagi mayang. Paling ramai semayang, paling baik bagi mayang. Tapi tidak mensyaratkan 40 buah masjid. Yang datang dalam hadis 40 orang menyembahyangkan dia. Ha, tak ada sebut 40 orang haji. Hadis sahih riwayat Muslim, 40 orang sembahyang, maka mudah mustajab doa orang sembahyang-sembahyang. Kemudian pula pakat sedia rupa. Esok dijemput belaka sembahyang. Mayat menteri besar. Nampak? Ha, akan diberi RM10 seorang. Nah, kalau buat itu nampak benda ni bid'ah yang sangat tercela. Ha? Ha, soalan seterusnya. Bagaimana kita orang awal nak melakukan dakwah? Sebagaimana disarankan oleh Nabi Nasrallah. Apakah perlu 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan seumpama? Jawabnya, ini bukan ketentuan dan ketetapan syarak. Tapi dia ada satu ketetapan ataupun tertib dalam satu-satu jemaah atau badan. Kita dah nak percikaikan. Mereka berkata, siapa yang buat, tak buat 4 hari, buat, tak buat 3 hari, buat 5 hari, ini salah. Maka itu baru salah. Sebab Nabi tidak tetapkan mesti buat 3 hari atau 40 hari. Ini berdasarkan apa peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika sahabat saja pada zaman dakwah mereka. Jadi tidak menjadi syarat dalam segi syarak. Nampak? Tidak menjadi ketetapan dalam dakwah. Jadi kita nak keluar ikut jamaah ini tetapkan 3 hari sebagai hari tarbiyah untuknya. Atau 40 hari, waktu kita tak boleh pertikai. Tapi kalau kita tak niat dan kewajipan segi syarak, baru salah. Kerana walau satu saat pun, kita mengajak manusia berbuat baik, kita telah berdakwah. Cuma tertib mengikut jamaah masing-masing. Dan pemerintah dalam organisasi harafi Islamiah meletakkan sebulan sekolahnya mesti ada 2 kali usrah. Nah, maka kalau ada 2 kali usrah ni wajib di sisi syarak, barulah salah. Tapi di sisi jamaah, tak ada mengapa. Soalan seterusnya. Kita mari sedih nak salat jemaah, tapi jemaah dah salat. Dah salat apa penuh. Kita hanya seorang diri. Mana dudukan kita? Tengah ke atau kanan? Jawabnya, seorang diri tidak boleh semayang. Kalau semayang juga, sah. Tapi dibenci syarak. Faham? Kita semayanglah lagu-lagu mana pun. Kita tengok dulu. Ada tak orang semayang sunat? Ada orang semayang sunat? Ataupun kita tak tahu. Kita ikut dia. Tak ada juga. Orang nak semayang dengan kita. Barulah hilang makruh tadi. Dia terus semayang seorang makruh. Tapi tidak haram. Soalan seterusnya. Hari raya baru ni, saya dengar dari kawan saya, lembu sembelih 2 kali. Apakah hukumnya? Sah atau tidak? Hukumnya, kita sembelih sekali, sembelih pula kali yang kedua. Faham? Kalau sembelih sekali, lembu masih berada pada hayat mustaqirah. Kita sembelih kali yang kedua, baru mati, sah. Kenapa? Yang tak bolehnya sengaja. Biasanya bukan orang sengaja sembelih 2 kali. Tapi orang tersilap. Nah, umpamanya kena kat tulang, kena kat serah. Dia kat wali ni pula. Tidak salah tu. Dia hukumnya sekali. Sebut dalam kitab Al-Qis Al-Islami. Dr. Wahbah Zulaili Nakor. Daripada sebelah buat kitab rekod. Masalah sembelih ni. Itu juga Syekh Hatiyah Sokor sebut dalam kitab Ahsanil Kalam. Kita sembelih. Lepas tu akad wali ni pula. Orang panggil sekali. Faham? 2 kali ni kini sembelih kerak, bertidur gulung kau tahu. Lepas tu sambung balik, tu 2 kali. Faham? Atau sembelih dulu, lepas tu rehat minum air, sembelih gulung, tu 2 kali. Kalau kita sembelih di bawah, lepas tu akak boleh ni pula, dengan segera dia panggil 1, 2 yang bersambung, jadi 1 juga. Faham? Tuan-tuan tu gaduh lama dah tu gaduh benda ni. Gak jadi bakar, tekau kubah, 4,000 tekau. Kini dah faham, hukum petok. Tekau orang kata haram ni, sembelih sengaja berhenti 2 kali. Nah, macam orang sembelih pisang balik tengok. Meleng. Nampak luka tapi tak mati mana lembu. Lembu pukul. Rupanya dia belakang barang. Adik belakang. Dia pun pusing bahan adik ni pulau. Rukunya sok. Nampak? Patut lembu bunyi. Belakang bodoh. Tengah-tengah sembelih, ambil wak gitu sikit, jatuh kita. Ambil dengan segera, dan sembelih lagi. Pokoknya 1 kali. Ataupun maknanya pisah di ganding. Di sembelih dengan sendiri. Oh, kau nampak lawan Melayu. Dah main pisah dikit, tak ada masalah. beri lebih besi yang tajam boleh dipakai. Faham? Haa, dia ambil kuih. Kalau dia orang kuih. Dia guna kuih mulai ambil. Faham tak? Haa, pasal kuih ni tanda pahlawan. Betul tak? Haa, bila dia ambil petik, dah kuih dia, dia ada lup. Dia main gugur-gugur, sekok itu. Dia ambil pempek, wak gitu tadi. Capok kuih. Lekat di tera. Dia pun, dia ambil segera. Dia tak ada niat pun. Dia ambil cepat-cepat dan disambung balik. Putus dua hulkum. Tak ada masalah. Nah, yang sengaja tak boleh. Sengaja berhenti dan sambung balik. Tak boleh. Dia kira dua kali. Tukar pisah boleh. Apa? Rak. Dah. Pisah anak dia mainan. Dia pun tukar ambil apa-apa boleh. Tak ada masalah. Boleh tak sokong pasukan harimau muda kerana tu jurulatih dia kafir? Boleh, tak ada masalah. Punya sokong tak ada, pernah jurulatih tak ada kena-mengena. Dia tak boleh jurulatih harimau muda jadi tu imam, maya imam. Haa, tak boleh tu. Dia kafir ada benda boleh, ada tak boleh. Sokong ni bukan maknanya dia setuju dengan amalan kafir tadi, tak semayang minum Allah. Lah, nah, cuma pasukan ni pandai main. Nah, ha, Malaysia memang pandai main. Nah, ha, tengok soal bawah ini ya. Nek, ha, memang pandai lah begitu. Dah memang menang. Nek, menang cakap sok tadi. Saya ni duit simpanan RM20,000. Cukup haus tahu. Saya keluar zakat RM25,000. Banyak RM500. Kini baki ada RM19,500. Jika cukup tahu, diwajibkan zakat lagi. Ha, masalahnya ada dua pendapat ulama. Duit yang tidak bergerak, tidak lagi keluar zakat, sampai tinggal nisab sahaja. Sekali keluar zakat sahaja. Faham? Ha, jadi kalau keluar masuk atas niaga tadi, kena berulang-ulang tahun. Ne? Ha. Soalan seterusnya. Ada atau adakah cukup? Ha, cukup sekali jawab dah. Soalan seterusnya. Ha. Semua biar solat. Main motor hobi kami. Tapi yang solat sikit saja, ramai tak solat. Bila cara terbaik nak ajak mereka solat daripada ketua Mak Rempik Kuantan? Bukanlah dia Mak Rempik tak solat, main kereta pun tak solat, main bola ramah tak solat, main badminton pun tak solat, padahal tak ada kena-mena. Nah, ha, ni masalahnya. Nak main-main tengok pemain bola dunia, bertaraf dunia. Nah, beberapa orang Muslim yang bermain Liga Perancis, Liga Spanyol mengerjakan solat di tepi padang. Harga seorang 150 juta US. Ha. Kita 150 riyal dah sampai harga, dah semayang tu. Ha, jadi solat-solat ni bukan masalah main motor atau apa. Dia daripada hati kita sendiri. Baca solat ni rukun Islam. Siapa tak semayang, bukan orang Islam. Siapa semayang tak tujuh, bukan semayang. Ha. Siapa puasa tapi makan nasi tengah hari, bukan puasa. Lepas tu dia ada 13 rukun semayang. Dia buat belaka 12. Sujud dia dah buat. Rokok 3 kali, bukan semayang. Maka ada 5 rukun Islam. Orang lain buat, semayang dia tak ada, bukan orang Islam. Dia orang Melayu saja. Nampak? Batu, doktor tak semayang paling sok. Kenggirkan dalam pudut, dia kenakan hukuman mati. Berzina. Mana sedap dia tak semayang? Siapa masih mayang lahur, kita pun tak mayang. Dah, tak mayang. Mana tak mayang bangun. Mana tak nak berzina? Ha? Ini orang yang pernah mengalami je tahu. Tapi berzina dia kena hanya sekata hutang. Az-zaniyatu waz-zani fadlidu kull wahid minhum mi'ata jaldah. Mana? Berzina perempuan laki-laki tapi kesalahan dalam kerajaan, hukumnya sekata pukulan. Tapi dah mayang hukum mati. Orang dah mayang ni dia lebih hina daripada anjing yang bertaraf mu'allalah. Dalam kitab tayammum, siapa yang kelaparan dan dahaga sangat, air hanya cukup untuk satu perkara, sama ada minum atau berwuduk, maka boleh dia tayammum kerana minum air tersebut. Faham? Siapa yang jumpa orang anjing, dia jumpa anjing, anjing ni sangat dahaga, kali dia beri minum anjing, dia kena tayammum. Kalau dia ambil wuduk, anjing mampu, tak ada air, maka dia boleh beri minum ke anjing. Faham tak? Tetap yang dia boleh tayammum. Tapi kalau jumpa orang yang tidak semayang, dia diberi air kerana terlampau dahaga, dia tayammum, tidak sah. Faham? Kalau dah semayang, orang yang paling jahat di atas muka bumi, walaupun dia dapat gelaran macam-macam. Katakan gelaran yang mulia, yang teramat mulia. Tak, dia yang teramat jahat. Faham? Jahat daripada popok. Kerana popok, hukumnya kena potong tangan dengan kaki kiri. Dah semayang, bunuh sampai mati mandatory. Nah, kerana dia telah lawan Tuhan dia sendiri, dia lebih jahat daripada iblis. Kena kabur gitu. Iblis, kerana Tuhan suruh sujud pada Allah, anytime iblis sujud. Yang iblis batinnya, hormat pada Adam dia. Orang ni, tak tunduk pada Allah. Jahat daripada iblis. Nah, masuk orang lawan nak tu. Faham tak? Orang dah semayang accident, jangan duduk. Enek pun tepi. Ha? Orang dah semayang. Kalau dia masih beriman, kuburnya kena buat suku. Sunat tulis. Kubur orang yang tidak solat. Itu no. Jangan main orang dah semayang. Tak boleh jadi saksi nikah. Tak boleh jadi saksi apa benda ni. Tengok anak pulang. Tak boleh jadi saksi hudud. Tak boleh jadi saksi jual beli. Tak boleh jadi saksi wasiat. Tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh nikah ayah tak semayang. Wah, wow, berat sangat. Tolong kabur ke dia. Next. Kita ni tak kira nikah. Mereka tak ada orang apa. Mereka ada nak tu dah semayang. Tak asal kasi usul. Nah, orang kata tak semayang jangan buat benda tu. Jahat pada beruk lagi. Baik benda datang pada benda orang tak semayang. Jahat-jahat orang pun semayang. Main-main mutu pun semayang. Walaupun dia timbalan ketua pecah rumah faham. Semayang. Bila semayang, dia masih lagi bernama Islam. Bila tidak semayang, tidak ada nama Islam. Tinggal Melayu saja. La salat man la salata lahu la dinalah. Siapa tiada solat baginya, tiada lagi agama Islam pada batang tubuhnya. Dekat saya dikira siapa musafir jika tempat yang dituju telah sampai 90 kilo. Dan berapa hari baju saya tiada bergerak. Contohnya dalam seminggu, dikurang 70-90. Setiap hari. Adakah dalam ibu saya masih lagi solat jamak? Dengar boleh. Dia ni banyak bergerak. Hari ni bertolak. Duduk pantang. Bertolak ke Temeluk. Lepas Temeluk, dua hari lagi korpo. Korpo lagi naik Serembang. Serembang ni dua, tiga hari pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru 15 ini balik semula ke Romping. Romping tiga hari balik semula ke Kuantan. Kesemua destinasi dan perjalanan boleh jamak lagi. Dan kosong. Faham tak? Dari destinasi dikira kesemua perjalanan Pusingan sampai Kuantan semula. Nampak? Next. Sebab dia singgah 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari, 5 hari ni, tak apa 4 hari. Yang tak boleh jamak kuasa, bila kita singgah nak duduk 4 hari dan ke atas. Dalam jalanan boleh, tak balik menduduk nak duduk 4 hari. Selamat datang ke Temerloh, Majlis Bandaraya Temerloh, umpamanya, haram jamak kuasa, kerana niat dia boleh kuasa nak duduk semula 4 hari. Siapa mungkin Temerloh, orang nak duduk 4 hari di situ, telah bertukar nama mukim. Bila kita tak bernama mukim, haram jamak, haram kuasa. Next. Soalan seterusnya. Apa kau korban ke luar negara, pergi Sudan, Kemboja, Thailand. Sedangkan niat korban mesti di depan binatang korban. Dan melihat darah keluar dari binatang korban tersebut. Sedangkan kita tak buat apa-apa di sana kena jauh. Adakah kita dapat pahala korban atau pahala sedekah? Minta penjelasan. Dia kata ada orang pertikai bila kita korban di Kemboja, korban di Sudan, tidak sah korban kita. Kerana kita tak tengok darah tupak dan kita tidak niat macam lembu nak semelih. Dengar boleh. Bila masih sah kita berniat, iaitu bila kita telah membeli lembu, baru sah kita berniat. Kata CCK 5544 sila alih dengan segera atas kecemasan. CCK 5544. Ha. Kita beli sekarang lembu, sekarang ni boleh kita niat dah. Dah bila nak terbang, 20 hari lagi. Sah dah. Faham tak? Nah? Ha. Cuma sunat niat ketika nak sembelih. Bukan wajib niat. Niat salah faham? Niat. Dia kata tak sah. Niat sembelih di Kemboja. Kerana masih nak sembelih tu kita kena niat. Bukan. Sunat bagi niat masih nak sembelih. Sah niat setelah milik kita lembu tu. Bila milik kita dah, tak ada lembu duduk lah kandang. Lembu duduk anak samping. Lembu duduk bomoh. Naik atas kaki. Oh, kita dah. So. Yang tak sah niat, lembu dah beli lagi. Tengok dah. Dah akan jual beli lagi. Nampak tak? Eh? Lama-lama tu 40 ekor ada seekor kita kenal lagi. Tapi dah tahu ada seekor lagi. Niat tidak sah. Bayar dah. Dan susu dah tu lah lembu kita. Walaupun kita tak pegang lagi lembu. Sah dah niat. Tuan lembu kata, hak ni. Kau tak apa, entah. Kau pokok. Kau kuning. Dah tak tu, kau tanduk biru. Ha, so. Kadang tu teko je tanduk biru. Orang lain tanduk hijau kata. Nek, ha, so, so. Nek, ha. Kemudian, budak kena tengok tupuk narok. Ha, dengar boleh. Ini lagi salah. Tak wajib tengok semelek. Sunat tengok semelek. Siapa maksud korban? Yang pertama sekali sunat, tuan korban semelek sendiri. Sama ada laki-laki atau perempuan. Cuma kata ulama perempuan makruh sembelih. Walaupun lembu tu dia masuk seorang diri dia. Eh? Kan eh? Kalau perempuan makruh sembelih nyata. Nak? Haa. Apa makruh? Pasal campur dengan orang lelaki. Lain dia tu orang perempuan belaka berkepok lembu. Nak? Haa. Baru ni ada pula. Itu dipaham. Ni perempuan dia papa ni. Seorang diri. Lepas papa lembu. Nampak? Dengan ilmu. Nampak? Dengan teknik. Kita sekampung tak ubah ke lembu. Sekampung kata imam ni kekir tu siap lebih lagi. Nampak? Sapa lebih air sembuh lembu. Oh ni pegang kau lah. Apa orang pegang pala. Nyek ni tiang ni MB tak pala lembu. Oh tu si macam makro dibenci syarok. Menyeksa hayawan korban. Nah. Ha. Jadi siapa yang boleh dia sunat boleh diri. Dah boleh. Dah pandai. Wakil sembelih. Jadi kalau di Kemboja, wakil lah. Faham? Saya mewakilkan orang yang menyembelih. Menyembelih hayawan korban saya. Sama sebut hayawan korban, ada satu bagian dari 7 bagian seekor hayawan korban. Sok belaka. Kerana masalah wakil ni yang terbinci tajuk dalam hadis. Ini ijtihad ulama. Faham? Ha. Dekat sangat boleh semelih tapi dia senyum tengok darah. Maka tak sunat. Sebab kali tebang juga takut jadi tak sah. Nah. Ha. Macam kita semelih binatang kek-kek. Tak apa. Semelih lembu tak boleh. Senyum. Tengok darah tu banyak. Senyum. Nah. Mereka jadi gula tak. Kita tak senyum. Aduh. Ha. Apa saja nanti. Ha. Jadi boleh mau nak apa ni nak korban luar negeri nak dalam negara ikut pandang. Bisa berarti orang tak ada nama orang miskin. Nah, tak apa nak makan pun tak ada fitis. Maka akhbar juga niat sadakoh dari korban. Kerana tujuan hari korban untuk sadakoh. Bukan untuk pula peti. Nah, bisa semelih sini. Dan balik banyak orang semelih di Kemboja ni. Kenapa? Dia tak makan. Makan mati tak? Makan sunat saja. Kau ada sebab tanya. Banyak beri kat orang sedekah. Kita sembelih kapur, beri kat orang kilo. Tipang 12 kilo. Nah, itu berlaku ramai. Orang tengah tu dah sah tu. Dia bagi anak beranak saja. Tak ada orang miskin terima, korbannya haba amman sura, debu yang berterbangan. Kerana tujuan korban beri pada orang miskin dari mentok. Kita tak bagi cepat sara, mak sara, adik su, mak long, pok ni, pok ye, pok ji. Hmm. saya kena penyakit was-was yang teruk dalam solat, dalam bacaan Fatihah dan tahiyat. Rasa gemuk dah, kan saya gemuk. Sehingga menyusahkan urusan hidup. Adakah orang-orang syarab mengira-kira penyakit teruk ini? Adakah boleh saya baca dalam hati? Atau pakai kaedah? Tidak takut al-umur kita tahan. Ini. Mur jangan layak. Dia tetap tak akan gugur Fatihah. Kerana lah salah taliman lahnya tak. Di Fatihah di kita. Dah Fatihah tak sah mayat. Kenapa? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mari syaitan bagi orang yang baru belajar tajwid. Nah, nampak macam tasbih je. Kurang tasjid. Tasjid sekali lagi baru tu. Kita layak dia ulang balik. Cuma iya iya mu. Nampak? Orang yang menyakit kena waswas nak berfak senang saja. Kita siapa tak walaupun tak amin atau siapa tak surah dah. Tadi dia kata maliki yaumin din tu. Kali dia mukbah. Contoh. Atau bismillah mundak tutup mulut. Nah, dia syabawi pun tutup mulut dulu. Dia mari kata tak tutup mulut. Kena tengok semula. Faham? Kita jawab. Kita jangan layang. Layang tu jadi penyakit was-was. Faham tak? Layang ni layang. Tak ada apa. Macam orang gila cakap. Kita kau layang. Kau tak boleh cakap. Nah, kita tak putus semua. Baru dia cakap sedang. Nah. Jadi tau-tau layang. Tadi dia kata zaman ini yang wajib tak ada tau. Mu pakai rakoh tadi. Jawabnya memang aku mazhab baru lah. Pakai rakoh tadi. Jawab itu bagi awal tetap. Dia tengah jingin lah taman ke pulak. Jadi boleh. Aku nak asuk payung. Nah. Kita kat masyarakat macam muduk apa semua. Sampai kat nak bayar. Tetap kata muka dah. Siku dah masuk. Tangan tak rasa. Kita jawab aku tak ada tau si tangan. Tak hari ni. Tak suruh tangan. Nah. Tak boleh. Semua lari ya dia. Tunggu bodoh. Ini dia rayang. Dia baca siku. Berhenti dia baca siku. Tengok siapa kat saya awal tau. Nah. Doktor tu. Ha dengan ha tu. Ha ini fisikin. Dia di tebal dalam kok. Atasi tu kan. Nah. Ha. Dia muncul nak tinggi kat ke tau. Doktor kita pun semula. Atasi. Bukan ada hati yang terlalu marah atau salah atau payah atau lila. Bukan tadi. Dia lagi hati ini. Bukan lima lah. Oh, mau ni tiga. Bukan tadi. Nah. Kita berani kot layang dia. Aku tinggal. Aku tanggung. Aku nak ingin. Apa aku mati. Masalah ada seorang ustaz ni kata kita sesak. Kalau ada kata ustaz tu ketara anjing. Kita tak kata. Quran kata. Masa duhum kamar tadi. Kalbi. Faham tak? Bandingan ulama-ulama ini macam anjing. Bukan kita kata. Kenapa? Macam anjing. Nah. Cari duit. Di sisi mana sih? Kau orang masih kunyuk, kau khilaf mazhab, duduk malah. Kau minum arak, tengah tengah, tak malah. Anjing kan ni? Tak? Cangkir tak kan? Amal kasi anjing. Kau adanya berjudi, tak berani kata haram. Pasal takut majikan marah. Makan gajinya majikan. Dia tak ustaz anjing. Tahu tak? Anjing ke orang asyik? Haa? Anjing sedulurnya. Anjing ke orang? Sedulurlah. Anjing masa ada bukan kata nama ni anjing. Nama ni ustaz ni bukan. Faham? Tak rasa gitu. Kita tak berani nak kabur benda yang tu. Kali kita nak jaga pendapatan kita. Masa luhum kamar salin kandi. Anjing ni kalau kita cara pun dia jelek. Kita tak cara pun dia jelek juga. Kalau jelek-jelek, nak ke makanan apa? Nak tulang. Nah. Selepas sedikit polisi lain pula. Kita kalau boleh soalan jangan suruh hurai-hurai gitu. Kita nak soh patah, soh patah, soh kejap. Baru tak soalan gitu. Nah. Ini suruh hurai jadi macam satu artikel. Jadi Islam ni tak ada benda yang lupuk dari Islam. Dari bab potong buku, kata orang pula. Saya tak kata pemerintah negara. Nah, apa sih baca politik Islam boleh dalam masjid. Ha, nak bincang tentang peperangan, ha, orang Islam boleh dalam masjid. Dia kata tadi masjid nyanyi tepi nolong, ganggu orang semayang baru tak boleh. Nah. Ha. Hukum beri rasuah masuk neraka. Ar-rasi wal murtasi finnar. Beri dah bayar pendahuluan, bayar deposit nak masuk baita, nak masuk barang, nak pisau ni, nak pisau CBN, nak utupama ni. Nah. Dok jalan juga, dok dapat juga. Orang nak jaga, nak apa? Ada 5,000 dapat selalu. Ha, tu rasuah. Tukang terima dalam api neraka. Tukang ada tu. Pasal jadi ada, bukan ambil hak orang. Nak segerakan kerja hak dia. Lepas tu, pemberi tidak masuk neraka. Pemberi yang masuk neraka rasuah, dia beri rasuah, hak tenda masuk bagi ramai, boleh dia seorang. Ha, ni masak dalam neraka. Nah, ha, ataupun dia tolong keleng projek boleh ke dia, dia minta 10%. Ha, atau 8%. Hal ini juga dalam neraka. Walaupun membetaras tangsri yang sebagainya. Hukum si mana ASP. Siapa yang ikut fetoh ada tak? Pada badan-badan apa dan ni. Syarak yang mengatakan harus walaupun dipertikaikan. Kalau nak ikut hukum arak, tinggalkan. Kerana berlaku syubhat. Ya? Ha. Soalan seterusnya. Setengah jam ni boleh? Ha. Ustaz Asri PhD kata dari korban boleh beri pada bukan Islam. Minta pendapat. Kita pula kata ijma ulama. Cuma yang utama dalam mazhab Syafi'i tak boleh beri ke orang kafir. Jadi Dr. Asri nak ambil pendapat Hambali. Tak masalah tu hadir. Nah, jadi yang penting hilang, hilang juga. Nah, jadi kita tak maluk. Nah, ni orang macam gunung maluk. Otak. Benda ringan. Nah, ada rata 2,000 hadis palsu dalam kitab Iyak oleh Mujib. Betul ke? Tidak betul. Dia kata hadis itu maudhu' atas kajian Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Bukan dengan kesepakatan ulama hadis. Faham tak? Dengan kajian Al-Iraqi. Kajian tu tak jumpa sanak. Dia kata tidak ada sanak di sisi dia. Faham? Ha, itu jangan gaduh. Ha, dia buat-buat orang ini, dia kata Imam Ghazali sesat. Di hadap besar. Nah, Imam Ghazali lagu mana pun. Nah, kita benar lagu mana mengaji. Lagu mana anda mau beri siapa. Ni dah boleh mengaji dari universiti tu. Orang cedera dengan muka. Saya kutuk dah asal. Mana dikatakan Al-Bari. Kena tentang perintah Islam. Bolehkah kita hukum ulama seperti itu? Tak boleh. Mereka menentang kezoleman. Orang pemerintah Mesir. Bunuh sesuka hati. Rapah tanah rakyat. Kekayaan habis dikau. Rakyat miskin disengajakan di Mesir supaya mereka mengharapkan bantuan buat sarjiji, roti jana. Nah, sengaja buat supaya orang miskin. Maka bangun dah ulama-ulama seperti Hasan Al-Banna yang menentang maknanya pemerintah Mesir yang berpakat dengan penjajah British untuk menolak Al-Quran daripada dijusturkan dalam negara. Jadi pokok sekular buat tuduhan-tuduhan seperti kaum ini buruk dan sebagainya. Faham? Ingat. Ulama-ulama tidak ekstrim. Ekstrim ni lebih pada hak. Pemerintah baik, tidak zalim, masih lagi menentang nak dapat kuasa. Itu buruk. Macam tu imam. Modek dah semayang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kita pergi pecah juga. Ha, tu derhaka kepada imam. Ni kita pecah imam kerana imam semayang subuh 8 rakaat. Kamu ikut orang Rasulullah. Faham? Ha. Di Mesir jangan main. Ha, masa Husni Mubarak tak akhir baru ni. Semua tender berpuluh tahun dah. Mesti ada 10% keuntungan masuk dalam tabung anak beranak dia. Maksud dia terkaya antara 10 terkaya di dunia. Dan rakyat miskin Mesir paling miskin dalam dunia. Tidur tepi jalan. Buku dari Sabotong. Ada fikir nak pergi ngetik buku. Ada yang tidur dalam kapur apa? Di Kairo. Kapur tu siapa? Nah, semua siapa? 10 kilo siapa? Duduk dalam siapa? Nah, dia duduk dalam istana. Sebelah pohon istana. Yang harganya lebih daripada 10 bilion dolar. Setiap sebuah. Nah, ha. Jadi ulama-ulama dibunuh. Takat ulama. Tanah. Tembok tanah. Mau tanah. Tak cabar mayat di mana. Ulama yang sebut tentang kejahatan kerajaan untuk rakyat tak. Dialog dalam bandar Kairo. Datang. Terima kasih. sebagai anjing peliharaan biasa. Nabi kata, barang siapa yang bela anjing saja-saja, macam bela kucing, seronok bela anjing, bukan nak jaga benda-benda, nah, dia akan hilang satu gunung Uhud sehari pahala dia. Dan pahala kita sampai dah tahu gunung Uhud. Tak dapat. Sehari satu gunung Uhud hilang pahala. Maka menghilangkan pahala jadi hukumnya haram. Maksud haram bela anjing bukan untuk jaga tanaman, jaga kebun dan sebagainya. Nah, jaga rumah kita. Masuk orang curi sangat, pecah rumah boleh. Jangan letak anjing dalam rumah. Hukumnya boleh. Tapi kita duduk ni, mentaliti masyarakat Melayu yang tak nak terima anjing. Nah, kena bising dan sebagainya. Jadi kena jaga, jangan hak bising. Anjing yang betul jaga rumah ni tak bising. Nah, dia senyap. Mari orang tengah malam, oh, baru dia salam. Anjing, Aduh, orang. Itu mari orang hilang dia tu. Nah, boleh-boleh, jangan ambil dalam rumah. Nah, bak ada kucing. Gaji. Belum jaga, jaga itu. Masa kita ada, dia ada. Kita enjoy guru-guru dia. Jaga. Nah, awak faham tak awak khabar? Nah. Kalau kumpak lagi, kita usung jaga. Kubur tepi batal tu, sedok lah. Sedok jaga. Jadi kalau anjing, dia tak jauh tidur gitu. Dia tidur anjing, tapi masih buka sebelum. Anjing yang jaga rumah. Mahal lah kalau Johor tu 5 hari pun tak kok. Kalau bangun tinggi gini. Dia ayat hijau. Memang lagi. Ngepeng-peng lagi. Tak biasa. Faham tak? Jadi boleh. Zaman lama Rasulullah itu anjing berkilar keliaran. Tak ada masalah. Nah. Macam kita ni tak biasa dengan anjing. Adakah benar jika melihara anjing tujuan keselamatan malaikat tidak masuk rumah? Tak benar. Boleh jaga keselamatan harta benda. Jangan bubuk dalam rumah. Jangan bubuk di depan rumah. Bubuk belakang rumah atau tepi dinding. Ibu saya meninggal dunia. Meninggalkan seorang sebidang tanah tul. Untuk mengelok tanah itu di pohon orang lain. Atau diambil oleh kerajaan. Saya memohon jabat tanah diluluskan. Dapat kerana adakah tanah itu. Kerana adakah tanah ini sebagai tanah saka dari ibu saya. Bagaimana kalau ada waris lain hendak menuntut? Jadi tanah ini sebidang tanah tul, iaitu milik sementara. Dia pun minta boleh dapat kepada dia atas nama ibu. Jawabnya tak dapat juga jadi hak kita. Melainkan kita beli tanah itu. Milik sementara maknanya akan bertindak milik. Kita pun beli, bayar harga RM40,000 baru jadi hak kita. Tapi kita sambung tolong minta. Tak jadi hak kita. Melainkan masa kita nak mohon itu, kita beritahu sekali waris. Tanah ibu ni kalau kita dok, habislah. Jadi kita, saya seorang nak mohon atas nama saya, setuju ke dok? Siapa yang menjadi waris ibu? Semua waris ibu kata setuju belaka, kita pun mohon jadi milik kita. Faham? Ini bila kita mohon, nyak-nyak, apa dah kabur ramai. Maknanya ada motif dalam permohonan. Faham lagi? Soalan seterusnya. 10 minit lagi. Jadi balik kau. Macam mana kita nak tahu terbaik kira kita nak tutup aurat? Masih duduk borak-borak kat luar, masih cicari baju, kau tengok orang perempuan ni tutup aurat, masih keluar jalan-jalan dia. Duduk rumah tak tutup aurat. Jawabnya, macam-macam cara dengan sindiran, dengan bergurau dan sebagainya. Jiran ni kalau kita serius sangat, jadi balok-balok jiran, tak sama kita balok dengan orang pelumpur. Orang pelumpur, pak tahu, dah tengok sekali, kita balok pun dah lain macam. Orang pula rumah kali kita balok, susah kita. Faham? Orang curi masuk padang, dia tengok, dia tak lain pun boleh. Ambil. Jadi kena gurang, kena sindik. Nampak? Sulit jenaka, barulah dia boleh terima. Korang dia masih rapik. Nak ke gurang dia, dia ketika tu pun ni. Jangan kasut sangat jerah kita. Dalam masih ngajar ini tak apa, ramai lagi nak dengar kita. Jerah kita tak mesti nak dengar kita. Hari tu hamba ada kerja dekat gerbang lori. Lori tanah ada mamak tu dia ajar hamba cara-cara nak curi minyak. Jadi hamba ambil kosong, berhenti kerja. Betul tak kosong hamba? Sebab bila kita cakap semua kena buat, tak buat semua kena kantoi. Jadi dosa tak saya tak tegur dia. Nak tegur tak mampu dah sebab dia tua selajuk dah. ibarat ayah dengan anak. Dia ayah hamba. Dia ayah hamba anak. Ha. Minta tip untuk jadi muda sama. Wah, berapa itu. Bohong soalan ni. Dia kerjanya bawa lori tanah. Lepas tu orang kerja pakai lori batu seorang aja cari nak curi minyak lori. Majikan tak tahu lah. Dia pun berhenti kerja, malas kerja. Jawab apa pun berhenti kerja. Dia suruh mencuri minyak pun jangan curi lah. Nah, bawa lori macam biasa. Nah, dia kata waktu suruh curi minyak, dia tak mau curi, dia berhenti kerja. Nah, saya ikutlah dia suruh curi minyak. Ha. Lepas tu dia nak jadi pentua awet muda. Senang je, cari awet yang muda. Ha. Awet muda lah kita tu. Awet kita muda. Ha. Semua orang nak muda, tak ada orang yang tak nak muda. Nah, ha. Lepas tu dunia ni, al-alamu mutaghayyib. Alam ini berubah. Daripada muda, jadi tua. Comel, jadi hidup. Betul tak? Kau lama kau hidup, kau lama kau hidup. Cuma-cuming je kata comel. Nah, ha. Tengok rapang, itu dah mandi yang kemar rasung. Hidup depan cuming. Tengok tekok. Cuma kata, okey tekok pun. Tengok beruk pula pada hablak pelapi. Nampak? Nampak suling cermin tu kata. Boleh cermin tu tutup. Macam cerita topel tu. Nah? Ha. Cermin tu buat bawah. Nak dia berkata kita tak tua. Apa kita tak tua kita tengok cermin? Pasal kita tengok tiap-tiap hari. Sehari tiga kali tengok cermin. Jadi cermin ni kerajaan dia ada. Rakyat hanya dibenarkan tengok 40 tahun sekali. Baru kita. So kita tua betul tak? Tengok itu masa umur 10 tahun. Tengok pula macam umur 50. Geng kita. Tidak tak berasa tua pasal perubahan tu sikit-sikit. Nah, cuma sebagian orang saja yang dia tua dah. Tapi muka kelihatan muda. Tapi tak ramah lah. Ini istimewa Tuhan beri. Nah, kita nak cari nak selain buat. Memang dalam produk mana-mana pun. Nampak anti-aging dan sebagainya. Hak ni lama nampak muda. Hak ni lama payah tua. Nah, tak berkesan mana. Adalah 10%, 8%. Nah, cuma kita sampai. Hak muda semuanya di syurga nanti. Orang lelaki 30, orang puan 17. Nah, ha. Bapa 17, kerana orang puan umur 17 ni, dia berketong molek. Masih sekatan 5. Dah 71, lembu lagi tengok dia. Tak kata orang lelaki. Nah, ha. Dia umur 17, orang puan dia buat, dia berjadi. Pakai seluar ketak, lawa. Pakai baju jubah, lawa. Pakar tudung, lawa buah tudung, lawa pakar gelang, lawa suka, lawa nangis tau ni. Tengok tu dia nak suka tudung tu, suka. Tak kata nangis. Kenapa? Ha. Jadi jenuh lah. Wakawa'iba atrofa sabar. Sini tak boleh muda dah. Mau makin tua, makin tua, makin tua. Yang tetap umur sebaya dalam syurga. Dan di syurga nanti, perempuan dara-dara yang umurnya sama. Tak ada segi, tak ada asal. Cuma subuh 17. Sweet 17 belaka. Nak? Ha. Suka kita balik ke kiri lagi. Tengok umur ni kita umur 17 mula. Tu iman, umur 60 tau. Balik nge-nge. Barallah, barallah, barallah, barallah, barallah, barallah. Buka pintu ni. Kenapa? Eh. Anak dara mana pula? Otak kaki. Gedi itu kaki. Tak, tak, tak, tak, tak. Kaki gedi. No, dia pun naik slow, nampak fit. Slow, nampak lutut. Siap, pera. Siap, eh. Pakai slow lalang saja. Wah, tengok muka macam bini dia. Zaman muda ni. Dia ingat kan, bini dia zaman muda. Umur 7 pula. Tuan ni, sambung balik tak? Tuan Allah, Tuan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Orang lelaki 30. Yang paling handsome 30. Macam hamba ni. Sebab tu kau kojeng, kojeng, kojeng, kojeng, kojeng semua. Nah, jadi biarlah kita muda dalam kerja-kerja ibadah. Tua dalam kerja-kerja dosa. Nah, gitulah. Nak muda tak dapat dah. Tuhan janji siap dah muda sebenar dalam syurga. Soalan seterusnya 10 minit ni, 40 minit, 10 minit. Jika seorang pemimpin kita tidak ikut sunnah, adakah kita mengikut suruhnya? Jawabnya tengok, sunnah ini teramat luas. Bila berincikan. Ada orang kata sebelum kita kenal Allah, kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Jawabnya, kenal Allah dulu. Sebab tu kita dilaukan azam ketika beranak. Ha. Beranak tu Allahu Akbar, Allahu Akbar pada telinga budak. Bukan kena diri. Hei budak, awak manusia. Awak ada dua tangan. Ayah awak nama Dul Sa'id. Mak awak Timur binti Legeng. Bukan. Nampak? Itu kena dunia dulu. Ha? Ini Messi. Ini hospital kan? Ha? Kena Allah dulu. Nah? Supaya permulaan hidup kita awaluddin ma'rifatullah. Kata ulama-ulama, awal agama, awal kehidupan, kena Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Soalan seterusnya. Rupa lepas saling, patah 60 hari. Jika saling bulan Ramadan, darah, nipah habis yang mana 20 hari. Adakah boleh puasa? Ha, dengar boleh. Patah-patah ni dalam Islam, iaitu yang pertama, bila dia beranak, dia kena tak boleh semayang. Itu patah dia. Sampai hari sering darah. Bila sering darah, dia boleh semayang, dia wajib semayang, dia wajib puasa. Yang dia tinggal tadi, nampak? Dia tak payah kotor dalam masa dia nipah. Sama dia nipah 8 hari, 30 hari, 50 hari, 42, 40 atau 60. Paling lama 60. Pasal dijima oleh suami. Haram, dosa besar, tak boleh. Kerana dalam nipah. Pasal lagi, tak boleh puasa. Tak boleh pegang Quran. Tak boleh baca Quran. Lepas tu, pasal orang Melayu dari bijak tanah, tu mengaruh. Dari bijak tanah, tak ada masalah. Tanah-tanah ni, nak badan antar Hindu dulu. Nah, macam dia percaya rombok dapur pula. Rombok dapur lah macam-macam pesen ke ni. Jika seorang itu sudah bertambah, dia perlu dia membayar. Membuang ukuran tetu yang terukir di bahagian badan. Kalau dibuat tetu tu dia dalam keadaan orang Islam, wajib dia kena buang. Malaikat kalau buang mati, baru dah wajib buang. Tapi orang buat dalam kafir, sikit pun dah wajib buang. Sunat saja sedikit, yang banyak tak sunat buang. Kalau dibuat dalam masa kafir. Soalan seterusnya. Boleh tak kita gosok bau punggung masa mandi junub tanpa lapis? Tak ada masalah. Gosok tak gosok apa pun. Gosok punggung je. Memang kita kena gonyok mandi junub. Cara dia duduk satu. Gonyok. Kalau kita ada wuduk, tangguh basah dah. Pegang tapak tangan. Yang basah pegang dubur dengan kemaluan. Mana kalau maluan ni? Ni kemaluan. Daripada peduk sampai muncul orang lelaki. Tak puan dua pipi tu saja kemaluan. Pegang batal wuduk. Dah dubur sama. Hak ripung. Faham? Hak tu dubur. Jangan pegang tu. Pegang mana batal? Jangan tampuk tangan. Ni belakang tak apa. Ronyok boleh seminggu. Tak ada masalah. Nak? Dia kata susah anak lah. Nak pegang kemaluan apa? Pasal anak banyak wuduk dah. Bukan kata batal. Pegang tampuk tangan. Dia batal. Anggota lain tak batal. Patah tangan batal. Tak batal. Faham? Pegang tupik kecing. Banyak. Kalau tak boleh, tampak tangan je pasal wuduk. Kalau ada wuduk, tak ada wuduk, tak pasal. Nah. Banyak orang kaki. Boleh tangan lutut. Boleh ngelutut. Tak ada, tak ada. Baik hijau najis ke? Baik hijau najis. Kalau jatuh, tak najis. Kalau tak hijau najis, dia bukan najis. Dia adalah debu saja. Masuk dalam hidung kita. Kulit debu yang tak semelih. Boleh guna sebagai buat pus atau baju lah. Boleh. Kena samok dahulu sehingga bersih. Tulang akhir korban. Boleh tak kita patah-patahkan? Tak haram. Nek, sunat saja tulang akhir kau. Kita tidak takir ke atas tulang. Kerat ke atas sendiri saja. Tapi kalau takir juga tidak haram. Saya perasan Rasul salat kami badan goyang-goyang depan dan belakang. Orang tua memanglah. Dia punya stand dia tak wadik tak. Nah, macam bisikan tua. Kalau orang parking tak, nak mandi parking tak. Bisikan tua. Orang dua kita kot tak lepas, tak belakang. Nah, tak pun nak lupa. Kalau dia cangok malik kot, tak nak ambil wang isyak. Itu baru cangok malik. Dan tengah bawa motor tangan kanan bukan handle. Boleh tak kita makan makanan menggunakan tangan kiri? Boleh. Sebab asalnya kita makan tangan kiri makruh tanpa darurah. Tadi saja makan tangan kiri, darurah. Tapi dah bawa motor sikat. Nah, umpamanya di dahaga nak minum air. Takkan nak minum wak. Itu yang tak. Minum air. Masuk dalam sungai. Dari kira pasti letak bodoh. Bukan itu. Terbalik pun tu tiga. Tak apa. Tak ada masalah. Bapak kiri ni bukan wajib. Bukan haram. Kalau kita dalam keadaan boleh pilih. Ambillah benda yang kanan. Dan ambillah benda yang kiri. Pada benda-benda yang disunatkan. Nah. Macam bawa kereta. Kalau bawa motor. Kita nak berdua sunat belah kiri. Kerana maklum berdua belah kanan. Tak kalau bawa kereta. Belum begitu ketua. Haa tak? Buka jemin ini. Ayo, saya belakang sikit. Belakang sikit. Belakang sikit. Bapa? Bapa? Huu! Faham. Kau buka ayo. Pium! Mereka. Bapa? Sunat belah kiri. Haa tu panggil bodoh ngomong. Nah, dah ada orang belah. Kau anak lah. Bukannya dosa pun. Nah. Haa. Haa tu ada jenis ngiri. Ada jenis nganang. Tengok nganang. Kan Nabi kan berakhir belah berkanang belaka. Hak belah kanang dulu ni kita yang boleh buat sebelah saja. Kalau boleh buat dua belah, tak sunat kanang dulu. Macam masuk muka tiga ambil wudu. Orang masuk sekali tu. Asyik kau ni motor je barang kanang dulu. Haa tu kalau tak turut jadi memandang-mandang. Pakai helmet kanang dulu, masuk. Lekat tu, lepas tu. Haa. Haa tu dah boleh nak buat, masuk sini lah bodoh. Apa penuh lah yang bobo ni. Adakah tadi Nabi menggerakkan jari masa tasyahud? Kalau ada bagaimana cara? Jumhur ulama atau hadis-hadis segala hadis yang paling banyak, Nabi bukan menggerak-gerakkan. Wa asyara. Asyara mengisyaratkan saja. Tahu tak? Bagaimanapun ada juga kaum mengatakan menggerak-gerakkan. Dengan mana? Tak hari, nampak? Tapi yang paling kuat, hati yang paling sahih, hanya mengisyaratkan saja. Bukan bermain-main lagu tu. Soalan seterusnya. Haa, cuba ke jalan. Nak habis dah, boleh balik dah kita. Tiga keping lagi. Kedua orang saya telah umur 100 tahun dah. Alhamdulillah, panjang umur ni. Keadaan mereka semakin utuh. Mereka telah menunaikan fardu haji. Jauh berkali mengerjakan umrah. Di samping itu, mereka masih memiliki wasanah imam banyak jumlah. Oleh cara terbaik itu, berdua jawab saya dapat menambahkan kawan sebut agar menjadi amal jariah dapat membantu mereka. Allah, lagi-lagi dah senang. Ibu bapa dia, ibu tak kahwin. Oh. Ibu bapa dia ada sekata tahun belakang dah umur. Isi nanyok dalam bank. Dia kena awak dia bagus. Haa. Buat amal jariah. Amal jariah. Jariah mana dia berjalan. Pemoh bila kita mati. Ada orang awak kondo. Haa. Beri 5,000. Orang ini awak surat. Kita beli tiang 4 atas. Nak. Bagian tiang 3 surat. Contohnya. Nak. Anak yatim. Kita nak buat besar rumah anak yatim. Saya nak duit kita digunakan 10,000. Cukup mudah. Salakoh lah. Dengan ijma ulama terbaik. Nampak? Atau orang atas jalan wakaf. Cuma wakaf ni kalau ada orang nak wakaf. Kalau tanah kita nak wakaf kadang-kadang terbekalan. Tanah kita wakaf lah. Nah, tu wak juga ada wak juga sekarang bila kita mati. Masalah. Jadi ada dah orang nak wak juga. Ada dah orang nak wak mohon yakin. Masuk lalu lain. Nah. Soalan seterusnya. Betulkah pendapat mengatakan yang orang yang gunakan bagi tujuan mengerjakan wak berkali umrah itu adalah lebih baik jika cuma pada orang yang memerlukan peti masjid surah dan pakai miskin? Jawabnya betul. Kita duduk pergi umrah haji dapat 18 kali haji. Nah, dah apa. Yang apa, sekali je haji. Kali kedua kita tak pergi dalam Mekah. Ada duit, kita wakil orang yang tak mampu ke Mekah pula. Contoh haji kita miskin sangat. Kita wakil dia haji sekali dengan duit kita. Kita tak pergi, tak sama kita pergi haji 1,000 kali lagi. Lebih wakil haji, orang susah pergi. Faham? Ha, tapi kita saya tak kata apa-apa 10,000 pergi haji. Mungkin timur kan? Mungkin kali ke 8 pula. Rekod orang lepas kampung tu 7. Mu 8. Cok rekod pun. Ha, ha. Bang pada orang mau 8 kali haji, 10 kali haji. Dia bilang itu. Kita 13 hari bro. Mu, aku 19 bro. Dia main silap. Bodoh ke sini. Dia kata haji walaupun. Soalan terakhir pada malam ini. Memandangkan orang kahwin zaman sekarang banyak penting adat. Contohnya laki pakai inang 3 jari. Tadi tepung tawa berwarna kuning. Atau kiri macam-macam lagi. Orang yang tahu pun buat juga. Ustaz muda pun terikut juga. Boleh? Apa bukan sunat pulang akad nikah? Dan sepah akad nikah. Apa pun salam berisi. Ada orang bagi 50. Dan minta laki 45. Apa pun dikerja datang menyekuri kahwin. Apa pun sudah dijemput. Datang kenduri kahwin, hukumnya wajib. Di sisi mazhab Syafi'i. Kenduri lain sunat. Kenduri arwah sunat. Kenduri khatam sunat. Kenduri cegah sunat. Kenduri menderi. Naik rumah sunat. Turun rumah sunat lagi. Yang wajib kenduri kahwin. Benda makna kenduri. Allah panggil wajibah. Beri makan orang. Ha, sama ada duduk tak rupu, duduk tak pasir. Ataupun duduk tak kusi, tak ada masalah. Lebih besar, lebih baik. Lebih besar, majlis lebih baik. Kita tak lebih besar majlis tanding lebih baik. Makan tak besar. Yang pentingnya besar majlis makan. Maknanya lebih ramai orang boleh makan lebih baik. Buat 2 ekor lembu baik pada seekor lembu. 10 ekor kubah lebih baik pada seekor ayam. Faham tak? Mana gitu. Kenduri ini dibuat asalnya oleh pihak laki-laki sahaja. Pihak puan dibuat makan pada hari kahwin nikah. Jamu-jamu lebih kurang. Lepas nikah, maka wakti yang puan rumah laki. Ingat dalam Islam, berarti perempuan mesti dihantar dulu ke rumah laki-laki. Kita balik dah. Nanti laki-laki buat rumah puan. Lepas tu dia takut bini. Pada mula-mula tu, sekian dah ada. Mengaku balok. Kami tak ikut semua. Kami ikut adat Melayu. Lepas tu kita ngalok dengan bini kita. Betul tak? Ngalok. Dalilnya, tengok orang lelaki. Semua orang nak poligami belakang. Betul tak? Suka poligami? Suka? Tak nikah orang lain. Suka.